بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita akan masuk al-babul awal, bab yang pertama dari kitab Ighathatul Lahfan fi inkisamil qalb ila sahih was sakim wa mayyit. Bab yang pertama yaitu terbaginya qalbu menjadi qalbu yang sahih, qalbu yang sehat, qalbu sakim, qalbu yang sakit, dan qalbu mayyit, yaitu qalbu yang telah mati. Berkata al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, لما كان القلب يوصف بالحياة وديها انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة. Disebabkan karena kalbu disifati dengan sifat hidup dan juga lawannya, maka kalbu pun terbagi menjadi tiga keadaan. Fal qalbu sahih, yang pertama yaitu al qalbu sahih, kalbu yang sehat. Huwa qalbu salim, yaitu yang disebut al-qalbus salim, qalbu yang selamat. Alladhi la yanju yawmal qiyamah illa man atallaha bihi, dimana nanti pada hari kiamat tidak akan selamat kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan qalbu yang seperti ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wa la banun, hari di mana harta dan anak tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan kalbu yang selamat. Wassalim huwassalim. Waja'a ala hadzal mithal li'annahu lis-sifat. Dan yang dimaksud as-salim adalah as-salim. Adapun datang dalam ungkapan yang seperti ini, dalam bentuk yang seperti ini, karena untuk menunjukkan sifat. Kattawil, wal qasir, wal dharif. Misalnya, seperti pada kata-kata at-tawil, untuk menunjukkan sesuatu yang sifatnya itu tawil. Demikian pula al-qasir dan seterusnya. Fassalim al-qalbul ladhi qad sarat as-salama sifah thabitah lahu. Maka qalbu dikatakan sebagai as-salim, yaitu qalbu yang keselamatan menjadi sifat yang melekat padanya. Kal alim wal qadir. Ini seperti makna yang terkandung dalam kata-kata al-alim, al-qadir. Wa'idan fa'innahu diddul marid was-sakim wal-alim. Dan demikian pula, as-salim ini merupakan lawan dari al-marid, dari as-sakim, dari al-alil. Waqad ikhtalafat ibarat an-nas fi makna al-qalbi salim. Dan ibarat-ibarat manusia berbeda-beda. Ungkapan-ungkapan manusia itu berbeda-beda terkait dengan makna qalbus salim ini. Wal amru jami' lidzalik. Adapun dari semua ungkapan yang ada, dari semua ibarat yang ada, bisa terkumpul dalam satu ungkapan. Annahu alladhi qad salima min kulli syahwah tukhalifu amrallah wa nahyah. Qalbu yang selamat, qalbu salim, ada qalbu yang selamat dari semua syahwah yang menyelisih perintah Allah, menyelisih larangan Allah. Wa min kulli syubhah tu'arid khabrahu. Qalbu yang selamat dari semua syubhah yang itu bertentangan dengan khabar-khabar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Qalbu yang selamat dari syahwat dan selamat dari syubhat. Fasalima min ubudiyati masiwah. Maka qalbu yang seperti itu adalah qalbu yang selamat dari peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Wasalima min tahkim ghair rasulihi. Qalbu yang selamat adalah qalbu yang selamat dari berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalima fi mahabbati ghairillah ma'ahu wa min khawfihi wa raja'ihi wa tawakkul alaihi wal inaba ilaihi wa dhullillahu wa izar mardatihi fi kulli hal. Maka qalbu yang selamat ada qalbu yang selamat dari mencintai selain Allah tabaraka wa ta'ala, bersama dia itu mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula dia itu akan selamat dari sisi rasa cintanya, dari sisi rasa takutnya, harapannya, tawakalnya. Bagaimana kalbu itu akan selalu kembali kepada Allah, selalu merasa rendah di depan Allah, selalu mendahulukan keridhaan Allah dalam semua keadaan. Wattaba'ud min sakhatihi bi kulli tariq. Qalbu yang selamat akan menjauhi kemurkaan Allah pada semua jalan. Wa hadha huwa haqiqatul 'ubudiyyah allati la tasluh illa lillahi wahdah. Maka demikian ini hakikat dari ubudiyah, di mana ubudiyah tidaklah benar kecuali hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Fal qalbu salim huwa alladhi salima min ayyakuna li ghairillah fi syirkun bi wajhin ma. Maka qalbu salim ada qalbu yang selamat. Selamat untuk adanya selain Allah di dalam dirinya. Selamat di kesyirikan dari segala sisi yang ada. Bal qad khalasat 'ubudiyyatuhu lillahi ta'ala. Bahkan qalbus salim adalah qalbu yang telah berhasil memurnikan ubudiyahnya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan wa ikhbatan wa khasyatan wa raja'an. Baik itu terkait dengan kemauan-kemauannya, terkait dengan rasa cintanya, tawakalnya, inabahnya, rasa takutnya, rasa harapnya. Semuanya hanya ditujukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa khalasa amalahu lillah. Dan kalbu yang selamat akan memurnikan, akan mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Fa in ahabba ahabba fillah. Maka kalbu yang selamat, kalaupun dia itu mencintai, dia akan mencintai karena Allah. Wa in abghada abghada fillah. Kalaupun dia membenci, dia pun membenci karena Allah. Wa in a'ta a'ta lillah, wa in mana'a mana'a lillah. Kalaupun dia memberi, dia memberi karena Allah. Kalaupun dia itu menahan, dia pun akan menahan karena Allah. Wa la yakfihi hadha hatta yaslama min al-inqiyad wa tahkim li kulli man ada Rasulillah sallam. Dan yang demikian tidaklah akan cukup bagi dirinya hingga dia itu selamat. Selamat dari keterikatan, selamat dari ketundukan, selamat dari sikap berhukum kepada segala sesuatu selain Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ya'kidu qalbuhum ma'ahu aqdan muhakkaman 'ala al-i'timam wal ittida' bihi wahdah. Maka akan terikat di dalam kalbu itu, akan ada keyakinan dalam kalbu itu untuk selalu memperhatikan, untuk selalu mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duna kulli ahad, tidak kepada selain beliau alaihi salatu wasallam, tidak kepada seorang pun selain Rasul alaihi salatu wasallam fil aqwal wal a'mal, dalam semua ucapan-ucapan, dalam semua amalan-amalan. Min aqwalil qalb wa hiya al aqaid, wa aqwalil lisan wa hiya al khabar amma fil qalb. Semua ucapan-ucapan, apa itu ucapan kalbu, maka itulah yang disebut al aqaid, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan. Wa aqwalul lisan, atau yang berupa ucapan-ucapan lisan. Wa hiya al-khabar amma fil qalb, di mana ucapan lisan ini merupakan pengkhabaran tentang apa yang ada dalam kalbu. Dalam hal ini, terkait dengan ucapan-ucapan ini, apakah ucapan kalbu, apakah ucapan lisan yang menjadi tauladannya, yang menjadi panutannya, hanyalah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa amalul qalb, demikian pula terkait dengan amalan-amalan. Apakah itu amalan kalbu, Wahia al-iradah wal-mahabbah wal-karahah wa tawabi'uha. Amalan al-qalbu. Yaitu kemauan-kemauan, rasa cinta, rasa benci, dan segala sesuatu yang mengikutinya. Wa amalul jawarih. Demikian pula terkait dengan amalan-amalan jawarih. Yang menjadi tauladan, yang menjadi panutan. Hanyalah Rasul alaihi salatu wassalam. Fayakunul hakim alaihi fi dalika kullih dikkihi wa jallihi huwa maja'a bihi Rasul alaihi salatu wassalam. Maka yang menjadi hakim atas dirinya dalam semuanya itu, yang nampak maupun yang tersembunyi, adalah apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Fala yataqaddam baina yadayhi bi'aqidah wala qawlin wala amalin. Maka tidak akan berjalan di hadapan Nabi. Tidak akan mendahului Nabi. Dalam masalah akidah. Dalam masalah ucapan. Dalam masalah amalan. Kama qala ta'ala. Ini sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau itu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ai maknanya di sini la taqulu hatta yaqul. Jangan kalian itu mengucapkan hingga beliau mengucapkan. Wala taf'alu hatta ya'mur. Jangan kalian melakukan hingga beliau memerintahkan. Qala ba'du salaf. Berkata sebagian dari para salaf, ma min fi'lah wa in saghrat illa yunsab laha daywanan. Tidak ada satu perbuatan pun, walaupun itu demikian kecil, kecuali akan dipaparkan baginya dua catatan. Lima wa kaifa. Yaitu catatan terkait dengan pertanyaan lima. Untuk apa? Dan kaifa, bagaimana? Ai lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Yang dimaksud di sini itu untuk apa engkau berbuat? Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana engkau berbuat? Fal awwal, adapun catatan yang pertama, pertanyaan yang pertama, su'al an illatil fi'l wa ba'ithihi wa da'i. Yaitu pertanyaan tentang alasan dari suatu perbuatan. Apa yang menjadi pendorongnya? Apa yang menyeru, memanggil dirinya untuk berbuat? Hal huwa haddul ajil min hududil amil? Apakah yang menjadi alasan, yang menjadi pendorong adalah bagian yang disegerakan dari bagian-bagian bagi orang yang beramal? Wa gharat min aghrati dunya, ataupun tujuan daripada tujuan-tujuan dunia, kepentingan daripada kepentingan-kepentingan dunia. Fi mahabbatil madhi minan nas au khaf dammihi. Apakah itu yang berupa keinginan, rasa suka untuk mendapatkan pujian dari manusia, ataupun rasa takut untuk dicela oleh manusia. Au istijlab mahbubu ajil au daf'u makruhul ajil. Atau bisa dikatakan, apakah pendorongnya itu ingin mendapatkan apa yang dia sukai yang itu disegerakan, atau ingin terhindar dari apa yang tidak dia sukai yang itu disegerakan. Am al-ba'is 'alal fi'l al-qiyam bi haqqil 'ubudiyyah, atau yang mendorong dia untuk berbuat adalah menegakkan hak-hak ubudiyah. Wa talab at-tawaddud wa taqarrub ila Rabb subhanahu wa ta'ala. Berusaha untuk mendapatkan rasa cinta, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Rabb subhanahu wa ta'ala. Wibtigha al-wasilah ilaih. Dan mengharapkan wasilah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang menjadi pendorong, apa yang menjadi alasan engkau melakukan satu perbuatan? Wa mahalu hadas su'al, adapun tempat daripada pertanyaan ini, annahu hal kana 'alaika an taf'al hadzal fi'la li maulak am fa'altahu li haddika wa hawaka. Engkau melakukan perbuatan ini untuk maulamu Allah tabaraka wa ta'ala, atau engkau melakukan perbuatan ini sekedar untuk bagianmu, untuk kepentinganmu, untuk hawa nafsumu. Wasani. Adapun pertanyaan yang kedua, soal an mutaba'ati Rasul alaihi salatu wassalam fi dzalika ta'abbud. Yaitu pertanyaan tentang mutaba'ah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Pertanyaan tentang apakah orang ini orang yang mentauladani, mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di dalam ta'abbud yang dia lakukan. Ai hal kana dzalikal amal mimma syara'athu laka 'ala lisani rasuli, syara'tuhu laka 'ala lisani rasuli. Apakah amalan yang engkau lakukan merupakan bagian dari apa yang aku syariatkan kepada dirimu melalui lisan Rasulku alaihi salatu wassalam? Am kana amalan lam asra'hu wa lam arda. Atau itu ada suatu amalan yang tidak pernah aku syariatkan dan tidak aku ridhoi. Fal awal su'al anil ikhlas wa tsani anil mutaba'ah. Maka yang pertama ada pertanyaan terkait dengan keikhlasan, dan yang kedua ada pertanyaan terkait dengan al-mutaba'ah. Fa inna Allah subhanahu la yaqbal 'amalan illa bihima. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima satu amalan pun kecuali dengan keduanya. Fatariku takhallus minas su'alil awal. Maka jalan untuk seseorang itu sukses, untuk seseorang itu berhasil terkait dengan pertanyaan yang pertama, bitajridil ikhlas, yaitu berusaha untuk memurnikan keikhlasan. Wa tariqut takhallus min su'ali tsani, min su'ali tsani, adapun jalan untuk selamat, jalan untuk sukses terkait dengan pertanyaan yang kedua, bitahqiqil mutaba'ah, yaitu dengan mewujudkan mutaba'ah. Wa salamatul qalbi min iradati ta'arudil ikhlas wa hawa yu'aridut tiba. Dan keselamatan kalbu adalah keselamatan kalbu dari berbagai macam keinginan, berbagai macam kemauan yang itu bertentangan dengan keikhlasan. Demikian pula keselamatan kalbu dari hawa yang itu bertentangan dengan al-ittiba. Selamat dari keinginan-keinginan untuk menyelisih Rasul alaihi salatu wassalam. Fahadi haqiqa salamatul qalb alladhi dhammanat lahu an-najah was-sa'adah. Maka inilah hakikat dari keselamatan qalbu. Di mana jaminannya? Jaminan bagi orang-orang yang memiliki qalbu salim ini adalah an-najah was-sa'adah. Keselamatan dan kebahagiaan. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.